Satu kali kau sakiti hati ini, masih ku maafkan. Dua kali kau sakiti hati ini, juga ku maafkan. Tapi jangan kau coba tiga kali, jangan, oh jangan. Cukuplah sudah, cukuplah sudah, jangan kau ulang lagi. Sedari dulu sudah aku katakan, janganlah kau sesali. Tapi kini kau selalu menyakiti. Hati ini terluka.